Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Aibati fillah, a'azakumullah. Naam, alhamdulillah kita bersyukur di malam hari ini, ya meskipun tadi sempat gerimis, kita bisa kembali berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini untuk melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Al-Qawlu Sadid Fil Maqasid Tauhid. Nah, pembahasan kita pada pertemuan yang sebelumnya, kita masih pada pembahasan Babu Man Haqqaqat Tauhid Dakhal Jannata Bighair Hisab. Bab, barang siapa yang merealisasikan tauhid secara sempurna, sebaik-baiknya, misalnya dia akan masuk ke dalam jannah dengan tanpa dihisab. Nah, kita pun telah sampai membaca masail, ya. Telah beberapa masail kita lewati. Yang terakhir yaitu masail yang ke-18. Al-Thaminat Asyrah. Sempat kita bahas, sempat kita baca, hanya saja belum selesai, ya, terkait beberapa rincian faedah pada masail ini. Nah, baiklah, pada malam hari ini kita akan berupaya menyelesaikannya. Nah, kita mohon kepada Allah SWT kemudahan untuk menyelesaikan masail ini. Nah, sebelum kita langsung kepada inti pada pertemuan yang sebelumnya, kita sedikit membaca. Dan di sini kita akan sedikit sedikit flashback, ya. Nah, sedikit ulas pada yang sebelumnya supaya untuk pembahasan malam ini bisa nyambung, ya. Nah, masalah yang ke-18 ini mualif mengatakan, beliau berkata, bu'udus salafi an madhil insani bimalai salih. Jauhnya para salaf, para pendahulu umat ini yang soleh, dari perbuatan memuji seseorang dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Perbuatan memuji tapi yang dipuji itu tidak layak, ya. Jadi adalah perkara yang mulia, ya. Tapi objek yang dipuji itu tidak ada sifat yang mulia tersebut. Alhamdulillah, ya. Dan kita telah membaca beberapa rincian dari Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Taymin terkait permasalahan al-madhu. Iya. Pujian, memuji ataupun dipuji, ya. Kita membaca ini sebenarnya kutipan, ya. Kutipan faedah yang kita bisa dengarkan audio faedah tersebut. Dan sini kita membaca transkripnya. Dari penjelasan pembahasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait kitab Riyadus Salihin. Bab ibayani madhil insan hal yang bagi lil insan ayam dah akau bima wafi aula. Bima wafi aula. Ini kata beliau, bab ini yang kita tengah bahas dan ini berkaitan dengan faedah yang beliau sebutkan pada kitab Riyadus Salihin ini. Beliau mengatakan penjelasan tentang memuji seseorang, apakah sepantasnya seyogyanya bagi seorang ayam dah akhoh, dia memuji saudaranya dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Beliau menyebutkan ada beberapa keadaan. Beliau sebutkan 4 keadaan, ya. Sebelum kita kembali mengulas beberapa faedah tersebut, kita juga harus ingat, ya. Terkait faedah yang disebutkan ini, sebelumnya ada matan, ya, dari kitab Riyadus Salihin ini Naam, disebutkan beberapa adillah terkait pemasan tersebut ya. Naam, banyak sekali dalilnya. Yang intinya di sana ada dalil yang menyebutkan larangan. Naam, larangan dari memuji seseorang. Ada juga beberapa adillah dalil yang menyebutkan dibolehkannya. Ini saja akhirnya Imam An-Nawawi ya, naam, mengarang kitab ini, dia memberikan kaidah ya. Naam, untuk menjamak beberapa hadis yang di sana adanya larangan ataupun adanya pembolehan. Maka kata beliau, nah ini kita sedikit ulas dari qaid ketentuan beliau tersebut. Kata beliau, qala ulama wa tariqu jam'i bainal ahadits. Metode bagaimana mengkompromikan di antara hadis-hadis yang ada tersebut. Hadis yang pro dan kontra ya, yang membolehkan untuk memuji. Naam. Ada juga hadis yang luar biasa, larangan dengan larangan yang keras ya. Kata beliau ayyukal in kana mamluhu innahu kamalu imanin wa yakin. Wariyatun nafsin wa ma'rifatin tamah bihaitsu la yubtanu wa la yaktaru bidzalik wa la tal'abu bihi nafsu falaysa biharamin wa la makruh. Wa in khifa alaihi syai'un min hadhihi al-umur wa kariha madhu fi wajhihi karahatan syadidah. Karahatan syadidatan. Naam. Wa ala hadha at-tafsir tanzil al-ahadits al-mukhtalifa fi dhalik. Nah, kata beliau, ini ketentuannya ya. Ini metode mengkompromikan beberapa hadis yang di sana adanya pro dan kontra terkait memuji seseorang. Ya, na'am. Kata beliau, para ulama mengkompromikannya. Kata beliau, ayyukal yaitu in kana al-mamduh, apabila orang yang dipuji tadi indahu kamalu iman wa yakin, padanya terdapat kesempurnaan keimanan dan keyakinan. Oleh karena itu, dalam hadis-hadis yang di sana adanya sisi pembolehan, dibolehkannya memuji seseorang, ya objek yang dipuji siapa? Nah, nanti kita akan bahas ya beberapa ahwal penyelesaian syarah dari Syekh Utsaimin terkait matan Riyadhus Shalihin. Nah, yang dipuji siapa? Bukan orang sembarangan. Nah, kata beliau, ini ada ketentuan. Orang yang dipuji tadi al-mamluh kamalu imanin wa yakin. Naam, orang yang memiliki kesempurnaan kamal. Naam. Jadi bukan orang yang biasa ya. Sudah diyakini ya. Orang ini memiliki keimanan yang sempurna dan keyakinan yang sempurna. Contoh siapa? Kalau dalam hadis yang disebutkan di sana sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Ya bukan orang sembarang ya. Nah, orangnya adalah orang-orang yang memang luar biasa ya. Yang kedudukan dalam Islam ini luar biasa. Utaman mereka radhiyallahu anhuma. Naam. Ini kata beliau, ini qaidnya, ketentuannya ya. Perhatikan. Jangan asal sembarang. Iya. Asal bermudah-mudahan terkait hal ini. Wariyadatun nafsin. Nah, riyadatun nafsin disebutkan dalam kamus maknanya adalah tahdzibuha bil ibadati wal khuluqi. Naam. Orang yang dipuji tadi adalah orang yang tahdzib. Kata hadzaba yaitu terdidik dengan ibadah dan akhlak mulia. Orang yang memang terdidik itu artinya diketahui dari sisi pribadinya, orang yang memang memiliki pribadi yang bagus. Ya, pribadi yang bagus dari sisi agama. Terdidik artinya dia sudah ditempa dari sisi dari kecilnya, memiliki akhlak tabiat yang memang bagus. Dan termasuk ambil ahli ibadah. Sini terdidik dengan akhlak mulia dan ibadah. Nah, bukan orang yang sembarang ya asal puji. Apalagi yang dipuji perkara dunia. Wal'iyadzubillah. Nah, hati-hati yang ini ya. Nah, ini makna riyadhatun nafs. Nah, kemudian kata beliau ini ketentuan juga. Nah, mana? Nah, wa ma'rifatin tamatin bihaitsu la yaftanu, dan memiliki pengetahuan yang sempurna. Nah, artinya memiliki ilmu bihaitsu la yaftanu, di mana dia tidak akan terfitnah. Kalau itu dipuji aman, ya ada yang dipuji mulai melayang dia. Dan na'udzubillah, bisa jadi itu harapan dan tujuannya untuk mencari pujian wali'udzubillah. Nah, ingat ya, ini harus kita perhatikan ya, qaid ini. Nah, orangnya orang aman dari fitnah. Terfitnah. Wala yaktur bidzalik, dia tidak akan tertipu. Wala tul'abu bihi nafsah, dan jiwanya tidak akan tul'ab. Ya, apa ya? Kaibah ini bermain. Dia tidak tergoncang ya, wal'inbillah. Falaysa biharamin wala makruhun. Ini ketentuannya. Kalau memang seperti ini pribadi yang dipuji tadi, enggak apa-apa. Enggak haram, tidak juga makruh. Wa in khifa alaihi syai'un min hadhil umur, akan tapi ini juga, nah ini sebaliknya, khifa alaihi syai'un min hadhil umur, dikhawatirkan ya, terjadi perkara-perkara ini tadi. Artinya mafhum, mukhalafah. Kebalikannya ya, dia orang yang na'udzubillah min dzalik ya, tidak kokoh dari sisi keimanan, dari sisi keyakinan, nah tidak dikenal memiliki riyadhatun nafs. Nah, ya terdidik dengan jiwa yang memiliki akhlak mulia, orang yang dikenal alim, ya, sangat giat dari ibadah, ma'rifatin tama. Nah, tidak diketahui secara pasti sempurna apakah dia ini termasuk orang yang yakin tidak ya, terfitnah. Nah, dan yang semisalnya, maka kata beliau, wa in khifa alaihi syai'un min hadhil umur kariha madhu biwajhi karahatan syadida, maka ya tidak disukai kariha. Nah, meskipun di sini meskipun kata kariha ini bukan berarti makruh litanzih ya, litanzih. Nah, mata-mata ya ini apa ya, makruh ke makruh, tidak, bahkan ini kariatan ditahrim. Nah, hukumnya ya makruh, haram. Wa inzillah, hati-hati. Naam, fi wajhi, kata beliau, karahatan syadidah. Dengan naam bentuk sangat-sangat-sangat tidak disenangi, itu haram. Bahkan hukumnya wala hadza tafsil. Naam, tanzil ahadits mukhtalifah fi dzalik. Nah, dengan rincian ini tentunya didasari dengan beberapa hadis yang beragam terkait hal tersebut. Nah, ini qaid yang sebelumnya ya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita juga sempat membaca beberapa penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait permasalahan tersebut. Kata beliau, terkait na'am hal yang bagi lil insan ayam dah akhahu bima huwa fi aula wa hadza lahu ahwal. Apakah diperbolehkan bagi seorang untuk memuji saudaranya bima huwa fi? Ya, memuji seseorang, saudaranya semuslim, seagama, na'am, seakidah, dengan pujian yang itu memang ada padanya. Boleh enggak? Atau tidak boleh? Wa'adzalahu ahwal. Ini ada beberapa kondisi kata beliau. Dia memberikan 4 kondisi ya. Kondisi yang pertama, na'am, sempat kita sebutkan beberapa kondisi tersebut. Ahuna? Ini belum ada. Belum ada ya? Belum. Oh ya, baiklah. Kita baca. Sebenarnya ini panjang sekali, lumayan panjang ya, kita akan baca. Nah, bismillah. Kita akan baca dengan berupaya dengan agak cepat ya. Nah, dan tentunya juga berupaya untuk tidak menghilangkan sedikit pun penjelasan beliau. Kondisi yang pertama, ayakuna fi madhi khairun wa tasji'un. Tasyi'un lahu alal awsafil haminati wal akhlaqil fadilah. Nah, ayakuna madhi, fi madhi. Kondisi yang pertama, pada pujian tadi, adanya kebaikan dan upaya untuk menorong motivasi terhadap orang yang dipuji tadi untuk memiliki sifat yang terpuji dan akhlak yang utama. Fadha la ba'asabi. Kalau kondisinya seperti ini, enggak masalah. Nah, tapi ingat, tetap mengkoyak tadi ya. Nah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memuji sembarang orang. Perhatikan, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar ada salah seorang di antara sahabat memuji orang lain. Sejadi-jadinya Rasul melarang dengan larangan yang keras. Bahkan beliau mengatakan, "Wayhak, riwayat wailak, celaka engkau. Qad ta'una qasahibik. Engkau telah memenggal saudaramu. Nah, luar biasa ya. Ini larangan keras sekali. Naam. Nah, cuman kata beliau, apabila orang yang tadi ingat ya, dengkoit tadi, orang yang dipuji tadi memang orang yang layak. Dan memiliki tujuan yang lain. Pada pujian tadi adanya kebaikan. Upaya untuk memberikan, mendorong motivasi beliau memiliki sifat yang terpuji dan akhlak yang utama. Fahazala ba'asabi. Enggak masalah. Bi'annahu tasji'un tasji'un lisahibi. Karena ya pujian tadi mengandung tasji'. Upaya motivasi, mendorong. Nah, motivasi orang yang dipuji tadi. Fa'idha ra'aita min rajulin al-karama wa syaja'ata wa badhal nafsi wal ihsani ila al-ghair fa dzakartahu bima huwa fi amamahu min ajli an tusajjiahu wa tusabbitahu hatta yastamira ala ma huwa alayh fa hadha hasanun wa huwa dakhilun bi qouli ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Naam, kata beliau, naam, apabila engkau melihat orang tadi, seorang yang memiliki akhlak mulia tadi, al-karama wa syaja'ah, ada sisi kemuliaan memang. Nah, kemuliaan, dia orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan, badal nafs, wal ihsan ila ghair, ada memiliki akhlak yang terpuji, memiliki ya gemar ya berbuat baik kepada saudaranya yang lain. Maka engkau memujinya dengan sesuatu yang memang ada padanya. Ingat, ya, dengan sifat-sifat akhlak yang mulia tadi. Untuk tujuan apa? Tusajji'ahu. Tusajji'ahu wa tusabbitahu hatta yastamira ala ma huwa alaih. Untuk memotivasi dan mengokohkannya. Agar akhlak yang mulia tadi senantiasa ada padanya. Dan ini perkara yang baik. Bahkan termasuk dalam firman Allah SWT, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah di dalam perkara kebajikan dan ketakwaan. Kita berupaya untuk beliau ini senantiasa memiliki akhlak yang mulia. Nah, ini kondisi yang pertama. Tetap, tapi kita ingat, ya kita ikat dengan koid yang tadi. Jangan sembarang, ya. Jangan sembarang. Hati-hati. Kata Imam An-Nawawi mengatakan dengan koid ketentuan yang sebelumnya, bahwasanya orang yang dipuji tadi memiliki. Nah, kamalu imanin wa yakin. Adalah orang yang memang layak, ya. Untuk dipuji, keimanan, keyakinan yang bagus. Dia tidak terfitnah dengan pujian tadi, malah sangat semakin memotivasi. Sebagaimana Rasulullah SAW memuji sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Naam, radhiyallahu anhu. Nanti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, terkait hal-hal yang Rasulullah SAW memuji sahabat Abu Bakar ataupun sahabat Umar. Naam, radhiyallahu anhu. Naam, yang kedua, kondisi yang kedua usani antam dahu itu bayi nafat dahu bayinan nasi watan syirahu watan syiru wayan tan syira wayahtirimuhun nas wayahtirimuhun nas kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Nah, ini kita agak cepat ya karena rinciannya lumayan panjang. Nah, engkau memujinya untuk menjelaskan keutamaan orang yang dipuji tadi di hadapan manusia agar tersebar dan orang memuliakannya, orang mencintainya. Dan tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Itu tentunya bukan asalnya. Ya, di sana penuh hikmah yang dalam, bahkan bisa jadi itu di atas wahyu Allah berkehendak demikian. Terlebih lagi dan kita melihat seiring waktu, kondisi zaman yang terjadi sepeninggal beliau. Bagaimana bilam dalik orang-orang rafidhah yang ingin merusak Islam dari dalam, mereka menghina, bahkan mengkafirkan para sahabat. Maka Rasulullah SAW jauh hari, bahkan ini termasuk bentuk beliau, membantah orang-orang menyimpang yang parah dari kaum rafidhah. Yang memuji langsung sahabat yang mulia tadi, sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Naam. Maka beliau ingin, tujuannya apa? Agar keutamaan keduanya ini diketahui oleh manusia, tersebar, dan agar orang-orang memuliakannya. sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap sahabat Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Amma Abi Bakrin, contohnya kata beliau, sahabat Abu Bakar, fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tahaddatsa dzata yaumin wa qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari pernah berkata, kata beliau, man asma minkum sha'iman, faqala Abu Bakrin ana, faqala man tabi'a minkum janazatan, qala Abu Bakrin ana, faqala man adal yauma maridan, faqala Abu Bakrin ana, wa dzakra asya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam majtama'na fi timrin illa dakhala al-jannah. Tidak ada khalal jannah. Rasulullah berkata, ma'asbah minkum sa'iman, siapakah di antara kalian pagi hari ini berpuasa? Rasul, sahabat Abu Bakar mengatakan, aku. Wahai Rasul, siapa pula di antara kalian yang pagi hari ini, yang sudah mengantarkan jenazah? Aku, ya Rasul, sahabat Abu Bakar. Dan siapakah di antara kalian yang sudah menjenguk saudaranya yang sakit? Sahabat Abu Bakar pun mengatakan, aku. Pada kru asyam, dia menyebutkan beberapa hal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, majtama'na fi mri'in illa dakhala al-jannah. Tidaklah perangai akhlak yang tadi terkumpul pada seorang. Nah, ini juga tidak semata-mata sebenarnya memuji sahabat Abu Bakar, memotivasi juga sahabat yang lain. Kalau khoslatun, minal khisal, dari beberapa perangai-perangai perbuatan tadi tatkala terkumpul pada pribadi seseorang, orang yang peduli dengan sesama, orang yang taat dari sisi ibadah, berpuasa. Tentu di sana puasa sunnah ya. Enggak mungkin ada yang enggak puasa. Nah, subhanallah ya. Orang yang ahli ibadah, berpuasa. Orang yang demikian juga peduli dengan saudaranya, mengantarkan jenazah yang perlu kifayah, memiliki keutamaan yang besar, menyembuh saudaranya yang sakit, menunaikan hak-hak saudaranya yang muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Ini adalah perangai khaslatun minal khisal. Perangai orang-orang yang Allah janjikan sebagai penghuni al-jannah. Termasuk inilah keutamaan sahabat yang mulia tadi. Sahabat Abu Bakar, radhiyallahu anhu. Wa kadzalika lam haddatha. Demikian juga kalau Rasulullah SAW mengabarkan, anna man jara thawbahu khuyala lam yanzur Allahu ilaih. Maksudnya, barang siapa yang na'am jarra thawbahu, dia menjulurkan pakaiannya khuyala, ya, karena sombong, dan yang dirumahu ilaih, sekali-kali Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat nanti. Hukumannya walilillah ya. Na'am walilillah. Qala Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun takut. Ya Rasulullah, wais, Rasul, ina ahda syikai, in hadda syikai idhari yastarhi alaiya. Wahai Rasul, sesungguhnya salah satu sisi sarungku ini kadang kendor. Takut beliau ya. Ini akhlak beliau ya. Nah, kendor dalam artian apa? Saking kendornya terkadang melewati kedua mata kaki. Dan itu musbil. Naam ya, musbil. Dalam keadaan ancaman tadi. Barang siapa yang? Naam. Jarra taubahu. Naam, menjulurkan pakaiannya. Itu musbil ya. Naam. Dalam keadaan sombong, ini kaitnya ketentuannya, Allah tidak akan melihatnya. Sahabat Abu Bakar khawatir dia, mengadukan dengan Rasulullah, ya Rasul, apakah aku termasuk orang-orang yang na'udzubillah mendapat ancaman, tidak akan Allah lihat pada hari kiamat, karena salah satu sisi sarungku tadi, kendor kadang melewati kedua mata kaki. Ila anta'ahada. Kecuali kalau memang aku jaga selalu, dalam keadaan kadang enggak siap. Na'am. Faqala annaka lasta mimman yas'u dzalika khuyala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau bukanlah termasuk orang yang melakukan tersebut karena sombong. Nah, memang pribadi Abu Bakar bukanlah orang yang sombong. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am, memuji sahabat Umar, inna syaitana masalakta fajjan ila salaka fajjan ghairu fajjik. Sungguhnya Umar, wahai sesungguhnya setan masalakta fajjan, tidaklah engkau menempuh menuju satu lorong jalan ila salaka fajjan ghairu fajjik. Melainkan setan tadi, na'am, dia akan menempuh lorong jalan selain lorong jalan. Kata beliau maknanya, yakni idza salakta tariqan fa inna syaitana yahrubu minhu wa yadhhabu ila tariqin akhar. Nah, itu maksudnya kata beliau, apabila setan Ya, naam, apabila salakta tariqan, engkau menempuh satu jalan. Naam, fa inna syaitana yarubu minhu. Subhanallah ya. Nah, ini bukan orang sembarang. Naam ya. Nah, semoga Allah SWT memberikan karunia keutamaan kepada kita semua seperti beliau radhiyallahu anhu. Tidaklah engkau wahai sahabat Umar, apabila engkau menempuh suatu jalan, maka setan akan lari, kabur. Wa yadhhabu ila tariqin akhar, dia akan mencari jalan yang lain. Qulu hadza li bayani fadli Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, hadza la basadi. Semuanya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dan mereka apa? Untuk menjelaskan keutamaan kedua sahabat yang mulia memang ini. Yang mulia tersebut. Dan ini tidak masalah. Memang mereka mulia. Naam ya. Yang ketiga, kondisi yang ketiga, kalau ini dari bab yang membolehkan ya. Ini sebaliknya ya. Ana ayam laha ghairahu wa yakhluwa fi itrahi wa yasifu bima la yastahiku wa hadha muharramun wa huwa kadhibun wa khida' wa huwa kadhibun wa khida'. Naam. Kondisi yang ketiga, ayam laha ghairahu wa yakhluwa fi itrahi wa yasifu bima la yastahiku fa hadha muharram. Kondisi seorang yang dia memuji orang lain, dia pun ghulu. Wah, dipujinya ya. Pujiannya itu tetap wah, luar biasa ya. Sakti sekali. Nah, wa yakhluwa fi itrahi, dia sangat ghulu di dalam memujinya. Wa yasifu bima la yastahiku. Bahkan dia, wah ini sifatnya demikian, demikian, demikian. Yang itu tidak ada padanya. Alhamdulillah. Hadza muharram. Hukumnya apa? Haram. Nah, jelas ya, haram, tegas. Wahuwa kazaban, wahuwa kazabun atau khida, atau kazibun wa khida. Itu adalah bentuk kedustaan dan penipuan. Mithu ayat kura rujulan amiron au waziron au ma'ashma zalik. Witrihi wa isfuhu bima laysa fi. Ina sifatil hamida. Fahadha haramun alaih. Wahwa aidan dararun alal mamnu'. Nah, contohnya, ada seseorang yang dia memuji seorang amir, ataupun wazir, menteri, atau yang semisalnya. Kemudian, yutrihi wa isfuhu bima laysa fi. Ina sifatil hamida. Dia terlalu memuji. Berlebihan dalam memuji tadi. Dan dia mensifati dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, yang tidak ada padanya. Wa'ni'adzubillah. Fahadha haramun alaih. Ini haram. Wahwa aidan darurun alal mamdu. Dan demikian juga akan memudarati. Memudaratkan orang yang dipuji tadi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Naam. Yang disebutkan dalam matan. Matan. Riyadhus Shalihin ini. Tatkala Rasulullah SAW mendengar. Naam. Seseorang memuji orang lain depannya. Apa kata Rasulullah SAW? Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Ahlaktum. Au qata'tum dhahra rajul. Celaka engkau. Rasul bilang seperti itu. Celaka engkau. Alhamdulillah. Celaka ya. Aku katakan zahra rajul. Engkau telah memotong leher orang. Nah. Sangat syadid ya. Pada riwayat yang lain. Rasulullah SAW juga mendengar orang muji dengan pujian yang. Dengan memuji ya. Dengan pujian yang baik. Pada saudaranya. Apa? Mungkin ini beliau mendengar. Itu bermudah-mudahan. Apa kata Rasulullah? Waihak. Kufir waitin wailak. Celaka engkau. Nah. Sama. Waihak wailak. Kota ta'una ku sahibik. Nah. Kalau tadi. Kota'tum zahra rajul. Engkau telah memotong punggung orang tadi ya. Apa? Nah. Kalau ini. Waihak kota ta'una ku sahibik. Engkau telah menyembelih. Telah memenggal kepada saudaramu. Ya kuluhu miroran. Diulanginya. Celaka engkau. Celaka engkau. Celaka engkau. Engkau telah memotong leher saudaramu. Alhamdulillah. Apakah perkaranya mudah? Apakah perkaranya sepele? Sesadinya setegas itu. Nah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan bimbingan arahan. Ya. Memberikan adab. In kana ahaduk madihan lam hala. Sekiranya salah seorang di antara kalian. Sekiranya di antara kalian memang harus memuji. Ya kondisinya terpaksa memuji ya. Nah, memuji seorang lain mungkin pas dia terpaksa ya. Mungkin musyawarah, ada kondisi tertentu untuk menjelaskan tentang saudaranya. Nah, tetap saudaranya. Dan situ mungkin ada orang yang menilainya jelek atau apa, dia terpaksa muji. Nah, ini terpaksa kan? Ini kondisi. Katakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Inkan ahduk madihan lamahala. Sekiranya di antara kalian memang harus memuji, tidak bisa menghindar. Kata beliau, apa kata beliau? Faliyakul, hendaknya dia mengatakan, ahsibu kaza wa kaza inkana yura'ana wa kazalik. Wahasibu Allah waliyuzaki anallahi ahada. Ini adab. Ya. Ini adabnya ya. Sekiranya memang enggak bisa ngelak ya. Entah ada kondisi kita terpaksa memuji saudara kita. Maka hendaknya dia mengatakan, ahsibu kaza wa kaza inkana yura'ana wa kazalik. Ya, aku hanya menyangkanya demikian dan demikian. Asyib kaza wa kaza. Karena yura'anu kaza, apabila memang dilihat itu ada padanya. Ingat, enggak boleh memuji dengan tanpa sesuatu yang tidak ada padanya. Innahu yura'anu kaza, apabila dia melihat kalau memang itu ada padanya, wasibullah, dia pun menyadarkan. Dan Allah lah tentunya yang Maha mengetahui yang paling tepat penilaiannya. Wa la yuzakki anallahi ahada. Dan sesungguhnya aku sekali-kali tidaklah mempersaksikan, menteskia, merekomendasi, menganggap, mempastikan orang itu baik di hadapan Allah SWT. Nah, ini adabnya ya. Nah, apa tadi? Ahsibu kaza wa kaza inkana ahsibu kaza wa kaza wa ahsibu Allah wa yuzaki wa la uzaki anallahi ahada. Ini adab ya. Kalau terpaksa kita memuji saudara kita. Nah, itu kata beliau kondisi yang ketiga. Nah, tidak boleh memuji seorang dan pujian yang berlebihan, walaupun apalagi pujian tadi tidak ada pada dirinya dan orang yang tadi tidak layak ya dipuji oleh Allah. Nah, bahkan itu mencelakakan orang yang dipuji tadi. Kondisi yang keempat, kondisi yang terakhir, ayam dahu bima huwa fi. Dia memuji memang pujian tadi ada pada orang tadi. Nah, ini kondisi yang keempat. Dia dipuji, wah orang ini bagus, memang baik. Oh dia cerdas, memang cerdas. Wah akhlaknya mulia. Apa yang dia nampak? Memang nampak kok. Nah, cuman, lakin yuksa anil insalal mamduh, yakhtaru binatsi. Kuyisuhu binatsi, kuyitarafa ala khairi. Fahadha engdan muharramun layajus. Naam. Sifat-sifat yang disebutkan pujian ini memang ada pada dirinya, cuman lakin yuksa anil insana al mamduh yakhtaru bi nafsi. Orang yang dipuji tadi dikhawatirkan dia yakhtaru bi nafsi, dia tertipu. Terlena dia, terfitnah dengan ujian tadi. Orangnya enggak kuat ya. Nah, ya itulah kadang kita bukan enggak mau muji ya. Cuma kita khawatir ya. Khawatir orang yang enggak siap ya. Enggak kuat. Nah, ini apa kata Rasul? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena khawatir orangnya tertipu, wa yasu bi nafsi, dia mulai berbangga, wa tarafa ala ghairi, bahkan merendahkan yang lain, fala aynan haramun la yajuz. Ini juga haram, enggak boleh. Wa dzakara al-mu'allifu hadits fi dzalik. Mu'allif menjelaskan beberapa hadis tentang hal tersebut. Ana rajulan dzakara inna nabi sallallahu alaihi wasallam akhra fasna alaihi faqala waihak atata'una ka sahibik. Naam, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, mu'allif menyebutkan beberapa hadis nah tentang hal tersebut. Yakni maknahu ka'annaka zabahtahu bisabab madhika iya. Naam, kalau Rasul mengatakan celaka engkau telah memotong, memenggal leher saudaramu. Maknanya kata beliau, ka'annaka zabahtahu bisabab madhika iya. Engkau seolah-olah menyembelihnya dengan sebab pujian kau itu. Di anna zalika yujibu anna hazal mamduh yatarafa wa ta'ala. Nah, kalau sampai dia kedengaran, itu berkonsekuensi, kata beliau, yang dipuji tadi yatarafa wa ta'ala. Mulai dia menjadi sombong, ya, berbangga. Lupa diri, bahkan merendahkan yang lain. Jangan sampai. Untuk apa memuji? Kalau bisa mencelakakan dirinya. Oh ya, walhamdulillah. Nah, kesimpulannya, ini yang terakhir, masih agak panjang ya. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayuh turab, bahkan ini juga hadis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ayuh turab di wujuhil maddahin. Kalau orang yang nampak ya perangainya ini. Na'udzubillah min dzalik ya. Ini hati-hati ya. Kadang didapati oleh ikhwah. Nah, didapati oleh ikhwah. Akhlak yang mungkin itu. Nah, ini perhatikan. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyusat turabu bi wujuhil maddahin. Maka Rasul memerintahkan untuk yuhsa. Untuk menebarkan tanah ya, pasir, debu ke muka orang yang meddah. Nah, ini meddah ya, tukang puji atau penjilat ya, wa'iyadillah. Ini orang kayak gini. Ini Rasul perintahkan ambil pasir, ambil debu, disiram ke mukanya. Wa'iyadillah. Nah, ini ingat ya, meddah jangan sembarang ya. Nah, ini kita perlu ketahui apa itu mahdah, yakni idza kana hadza al insan ma'rufun majalsa majlisan amama ahadin lahu jahun wa syarafun illa intadah. Hadza madah. Nah, ini yang dimaksud dengan madah. Si tukang puji tadi, penjilat ya. Ya, itu seorang yang sudah dikenal ma'ruf. Majalsa majlisan, kalau dia duduk ke suatu majelis di hadapan orang yang dia memiliki kedudukan, keutamaan, melainkan dia akan muji. Ini Pak apa ya, Pak Gub. Ya, Pak Abu, Pak Gub. Alhamdulillah ya, untuk apa ini? Ini jilat ya. Yang memiliki kedudukan tadi. Bisa juga ulama ya. Bisa juga disebutkan ya. Dia puji. Ya, ataupun seorang alim ya. Nah, dia puji. Hati-hati ya. Dia akan mujinya. Ini orang yang memang ma'ruf. Wal maddah ghairul madih. Ah, tapi ingat ya, jangan sembarang. Si maddah tadi bukan madih. Nah, maddah itu ya, ini sighatun mubalaghah ya, kalau di ilmu sharaf ya. Memang ini sudah perangai ya, profesi. Nah, watak pribadi seorang kelemadih, dia memang ya dikenal memuji. Orang mungkin ya suka senang ya memuji orang lain, tapi bukan untuk menjilat. Naam ya. Dan beliau madih. Kalau madih itu beliau di sini. Naam. Wallazi yusma'u minhu al-madhu maratan ba'da ukhra. Memang orang yang memang sering terdengar suka memuji ya. Tidak pelit pujian. Ya suka ya. Bukan pula orang yang kaku. Naam, tapi ya tidak seperti maddah tadi. Adapun maddah tadi kapan ketemu? Ulama jalsa inda insan kabiran atau amiran atau qadhian atau aliman atau ma asbah dzalik atau ma yamlahu. Ini orang si maddah. Kapan ketemu orang-orang besar, pemimpin, qadhi, ulama yang misalnya dia akan mujinya. Nah, maka hadza haqqu yusa fi wajhi turab. Inilah yang layak untuk ditebar tanah di mukanya. Lianna rajulan intaha Utsman radhiyallahu anhu faqama al-miqdad wa akhadha al-hasba wa nafadhaha di wajhil maddah. Pernah di zaman sahabat Utsman ada yang memuji Utsman. Sahabat Utsman pemimpin termasuk alim ya. Maka sahabat Miqdad na'am langsung ambil debu dihanukannya. Fas'alahu Utsman lamma sana'a dzalik. Utsman bertanya, "Ngapa kau begitu?" Qala Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitumul maddahina fahtu bi wujuhihim turab. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau melihat penjilat, tukang puji tadi, maka siramlah mukanya. Naam. Ya, tumpahkanlah tanah ke mukanya. Wallahu a'lam bisawab. Naam. Mungkin itu ya, agak panjang dan sudah masuk waktu Isya. Terkait pembahasan kita ini, mudah-mudahan bermanfaat. Naam, atas kekurangan mohon maaf, karena mohon maaf, intinya demikianlah terkait bab memuji ataupun yang dipuji. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini dengan baik. Naam, anak kiri, subhanakumullahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu'alaikum wassalamu ala nabiyina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.